Coba tangannya diangkat dong. Seramania Indonesia. Ada lagu Tangisi Sarangan buat yang hadir di siang hari ini ya. Yeah, Bella!